Terus kita lanjut sekarang bab yang kedua. Oh enggak, sebelum kita lanjut, yang punya kitab Al-Jadid, punya buku Al-Jadid halaman 24. Faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang bisa diambil dari kisahnya Mu'ad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diingatkan bagaimana redaksinya itu. Redaksi kronologis kisahnya. Pertama, bolehnya membonceng di atas seekor hewan tunggangan jika tidak memberatkan. Karena Nabi tadi menggonceng Mu'ad. Jelas ya? Itu menunjukkan bolehnya karena Nabi melakukan hal itu. Berarti itu butuh kita belajar cara mengambil istimbat, mengambil hukum dari dalil yang ada. Yang kedua, tawaduknya Nabi. Dari mana? Karena beliau naik keledai, bukan naik onta yang gagah, bukan naik kuda yang gagah gitu. Dan juga beliau itu membonceng. Membonceng berduaan gitu, tawaduk. Itu pun orang-orang yang sombong, dia gak mau biasanya dengan orang-orang yang rendahan. Gak level bergaul dengan orang-orang rendah. Nabi tawaduk. Mengajarkan kepada kita, Nabi itu tawaduk. Yang ketiga, bahwasanya keringat keledai itu suci. Jelas ya, keledai itu gak boleh dimakan. Tapi keringatnya suci. Karena Nabi dan Mu'ad duduk di atas keledai tersebut. Yang keempat, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Karena digonceng oleh Nabi. Yang kedua, karena dia diberikan hadis yang dikhususkan untuknya. Ya kan? Gak boleh disebarkan, kata Rasul. Penghususan Rasul kepada Mu'ad ini menunjukkan keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang kelima, metode tanya jawab dalam mengajar. Ini juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sayang, kita masih kaku kalau diajak tanya jawab. Kadang kita nanya, si anyang jawab. Betunggu gitu tuh. Kena buat kasang lah, jadi si anyang jawab. Lihat Nabi mengajarkan dengan metode tanya jawab. Itulah sunnah Nabi SAW yang harus kita hidupkan ketika kita belajar. Tanya jawab, dialog, diskusi, bawa enjoy. Bawa semangat belajar. Jangan terlalu kaku. Ketika ditanya jawab, salah benar, urusan belakangan. Jangan diam. Kesang lah orang. Itu ngomong dengan manusia, kan batu ya. Nah, kita dulikan. Jelas ya, ini faedah yang bisa kita ambil. Nabi nanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa hak Allah dan hak hamba? Itu mengajarkan Nabi SAW bagaimana metode dalam menjelaskan sesuatu. Kemudian yang keenam, haramnya membicarakan apa-apa yang tidak diketahui oleh orang apa-apa yang tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan. Jadi jika kita tidak mengetahui sesuatu, kita enggak boleh berkata kecuali kita tahu dalilnya. Makanya Mu'ad ketika ditanya, apa jawabannya? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, enggak sok tahu. Beda hal kalau kita lagi belajar. Kalau lagi belajar, ya kita jawab. Namanya kita belajar, kadang salah, kadang benar. Tapi kalau dalam masalah-masalah agama, kita enggak tahu dalilnya, kita haram untuk berbicara. Harus diam. Karena biasanya terjadinya pertikaian, kegaduhan, itu karena orang-orang yang tidak ahli di bidangnya itu ikutan berbicara. Kemudian yang ketujuh, hak Allah yang pertama atas mukallaf adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Hak yang paling besar yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedelapan, siapa yang meninggal di atas tauhid, maka dia aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mengatakan, Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak mengazab, tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang yang wafat di atas tauhid tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada tambahan, kalau dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kata tidak diazab di sini ada dua kemungkinan. Pertama, tidak diazab betul-betul tidak merasakan azab neraka sama sekali. Kenapa? Karena memang dia enggak berbuat dosa. Pahalanya banyak gitu, langsung masuk surga dia. Tidak diazab maksudnya juga di situ adalah tidak kekal di neraka nanti. Dia diazab tapi dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka, nanti akan ada dalil-dalil lain yang menyebutkan hal tersebut. Jelas ya? Jadi tidak ada azab di sini maksudnya kalau dia tidak punya dosa-dosa. Kemudian yang kesembilan, bagaimana cara menggabungkan antara hadis ini dengan hadis lain tentang larangan kita menyembunyikan ilmu? Hadis ini kan, Rasul, aku sampaikan kepada manusia enggak ilmu ini. Kata Rasul, jangan, enggak usah, nanti manusia itu malas, enggak mau beribadah mereka. Alasannya tauhid-tauhid gitu. Nanti mereka berbuat keharaman, biasa-biasa saja. Enggak usah dikabarkan karena mereka takutnya salah paham. Banyak enggak ini terjadi? Banyak. Yang penting tauhid. Dia enggak pernah sholat. Yang penting tauhid, riba hantam terus. Itu yang ditakutkan karena manusia itu enggak paham secara menyeluruh. Jelas ya maksud Rasul? Bagaimana menggabungkan dengan larangan menyembunyikan ilmu dalam sebuah hadis? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jamin yaumal qiyamati minna. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia sembunyikan ilmu tersebut, maka dia dikekang dengan kekangan pada hari kiamat dari api neraka. Akan diikat dia pada hari kiamat dengan ikatan api neraka. Itu ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya adalah larangan menyembunyikan ilmu itu apabila umum dalam semua permasalahan. Masalah agama apapun ketika dia tanya, padahal dia tahu dia enggak mau jawab. Nah, itu namanya menyembunyikan ilmu. Jelas ya? Adapun hadis ini khusus masalah-masalah tertentu yang disembunyikan. Jadi enggak semua masalah agama dijelaskan. Masalah-masalah tertentu ini belum siap ini. Kalau dijelaskan sekarang waktunya juga habis kayak kita. Kita enggak membahas semua dalil itu dari segala sisi secara detail. Enggak kita bahas. Kalau kita bahas secara detail, mungkin 4 tahun, 5 tahun enggak bakalan selesai. Disitulah cara kita belajar, bagaimana kita melihat sesuatu yang lebih penting untuk diketahui oleh orang yang belajar. Setiap orang yang ngajar harus paham. Jelas ya? Larangan menyembunyikan ilmu jika dalam semua masalah agama dia paham, tapi ketika ditanya enggak mau jawab. Adapun hadis ini dalam masalah-masalah tertentu saja. Dia sebutkan, jelaskan agama, tapi dalam masalah tertentu dia enggak jelaskan. Karena belum waktunya, takut orang salah paham dan semisalnya. Jelas ya? Kemudian tambahannya juga cukup enggak waktunya ya. Tambahannya nomor 10 kan enggak ada di buku antum. Buku antum cuma sampai nomor 9. Nomor 10 faedahnya adalah ucapan Allahu a'lam. Apakah kita mengucapkannya Allah wa rasuluhu a'lam atau kita mengucapkannya Allahu a'lam saja? Mana yang lebih bagus? Kalau di sini dia mengucapkan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Maka masalah ini diperinci menjadi dua. Satu, kalau dalam masalah syariat, dalam masalah agama, masalah perintah, masalah larangan, boleh kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Kayak begini. Masalah perintah, masalah agama, Allah dan Rasulnya tahu. Tahu enggak Rasul? Rasul tahu. Yang kedua, tapi kalau dalam masalah takdir kauni, kejadian alam semesta, kehendak-kehendak Allah di alam semesta, apakah turun hujan atau enggak, kapan terjadi hari kiamat, itu masalah kauni atau masalah dunia? Kalau masalahnya masalah kauni dan masalah dunia, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Misalnya, wahai Rasul, bang, bila terjadinya hari kiamat, jawabannya apa? Allahu a'lam, karena Rasul tidak mengetahuinya. Jelas ya? Kapan turun hujan? Jawabannya Allahu a'lam. Bagaimana ya masalah dunia? Buat pesawat bisa begini-begini. Masalah dunia jawabannya Allahu a'lam, karena Rasul tidak diutus untuk mengajarkan masalah dunia. Jelas perinciannya? Karena aku ngomong agak cepat. Karena waktu kita singkat waktu kita. Kecuali kalau kajian 2 jam, wah seru nanti panjang lebar jelaskannya gitu kan. Jelas ya? Tapi misalnya ditanya masalah agama dan sekarang Rasul sudah wafat, ya enggak? Bagaimana hukum sholat begini, sunnahnya bagaimana? Jawaban kita apa? Lebih bagusnya kita mengatakan Allahu a'lam, karena Rasul sudah wafat. Jelas ya? Jadi lebih aman, kita lebih amannya ucapkan saja Allahu a'lam. masih dibolehkan mengucapkan Allah wa Rasuluhu alam kalau dalam masalah syariat, masalah perintah, masalah larangan, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, agama yang pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, murid meminta izin kepada gurunya untuk menyampaikan sebuah ilmu. Itu adab yang diajarkan oleh sahabat Mu'ad kepada kita semua. Murid jika ingin menyampaikan ilmu, bukan mandai-mandai bikin postingan sana, postingan sini, comot sana, comot sini, penulisnya dihapus, seakan-akan dia yang nulis, dalilnya lengkap panjang lebar, seakan-akan dia yang nulis, padahal dia comot sana, comot sini. Itu penipuan namanya. Jelas enggak? Diajarkan kita oleh sahabat Mu'ad, wahai Rasul, boleh enggak aku sampaikan ke manusia? Nanya dulu, ketika kita ingin berbuat, nanya. Itulah adab yang mungkin kita hilang zaman kita sekarang. Nanya, apapun yang ingin kita kerjakan dalam masalah agama, menyebarkan ilmu, berbuat, apapun yang ingin kita kerjakan, nanya kepada gurunya. Dan kita melaksanakan adab ini bukan karena melihat manusia-manusia tertentu. Kita melaksanakan adab ini karena kita ingin mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap keridhaan Allah dan pahala dari Allah ketika kita melaksanakan sunnah tersebut. Jelas ya? Kan jelas tadi, Mu'ad nanya dulu, boleh enggak aku sebarkan ya Rasul? Coba kalau enggak nanya, pasti disebarkan oleh Mu'ad. Dan disitulah kadang-kadang terjadi kekacauan. Karena berbuatnya itu semau-maunya. Jelas ya, paham ya? Ini faedah berharga yang harus kita simpan dalam-dalam di dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita berbuat tidak dengan koridor, tidak dengan batasan-batasan syar'i yang ada. Kemudian yang ke-15, nikmat kendaraan. Kendaraan ini adalah sebuah nikmat. Makanya kata Rasul, termasuk 3 perkara tanda kebahagiaan seorang hamba, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi kendaraan ini adalah nikmat Allah. Allah jadikan dia itu tunduk, bisa kita gunakan. Kan kuda, seandainya Allah jadikan dia beringas gitu kan, gak bisa kita gunakan untuk kendaraan. Tapi Allah menjadikan dia tunduk, bisa digunakan untuk kendaraan. Dan sekarang berkembang lagi kendaraan-kendaraan, mobil, kereta api, pesawat, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Kemudian yang ketujuh, yang berapa sekarang? 16. Hah? Oh 13. Sunnahnya memberi kabar gembira. Jadi kita sering-sering berikan kabar gembira kepada saudara. Nanti datang-datang, aduh sakit pala aku tuh ya, utangku banyak. Jumpe mukeng pasti ngeluh isik. Kita pun bosan. Itu orang itu datang ngeluh, datang ngeluh terus. Kabar mau kabar, beri kabar gembira gitu kan. Jadi kita ini sunnahkan berikan kabar gembira. Mu'ad ketika dengar hadis ini, dia bahagia kan? Bahagia dia. Boleh gak aku sampaikan kepada manusia? Nah itu ingin berikan kabar gembira. Jadi ketika dalam kehidupan kita itu berikan kabar gembira kepada teman-teman, saudara kita. Jangan sering-sering kita kasih kabar duka terus, tersiksa hidupnya gitu kan. Kemudian yang ke nomor 14. Dalam kita menyampaikan ilmu atau memberikan nasihat, pilihlah kondisi, waktu atau tempat yang pas. Di sini Rasul berikan nasihat saat di atas kendaraan. Dan kita berikan nasihat, menyampaikan ilmu, ya enggak mesti harus di majelis ilmu. Makanya anak sering ulang, gitu kan. Orang yang ngajar satu orang, kalau yang belajar di sini enggak berusaha menyampaikan ilmu, ilmu enggak bakalan tersebar. Makanya kita yang belajar ini sampaikan ilmu dimanapun. Rasul berikan contoh, saat di kendaraan sampaikan ilmu, saat jualan pentol misalnya sampaikan ilmu gitu kan. Sampaikan ilmu dimanapun kita berada. Ini contoh dari Rasul. Jadi pilihlah waktu yang pas, keadaan yang enak, orang mau dengar dengan baik ilmu, ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, lupa berapa sudah. Adanya hari pembalasan. Iman kepada hari pembalasan. Setelah kita wafat, kita akan dibalas semua amal kita. Dikasih pahala atau dikasih siksa. Makanya di sini sebutkan apa? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Azab berarti pembalasan, ya enggak? Adanya azab berarti juga ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengingatkan kepada kita akan ada hari pembalasan. Itu orang-orang beriman terus ingat kepada hari pembalasan. Kita bukan seperti orang kafir yang hidup itu untuk dunia. Dunia adalah sebagai tujuan terbesar hidup mereka. Kita enggak. Kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal, menjalani ujian, kemudian berjuang di dunia ini. Itu diantara faedah yang bisa kita ambil. Kemudian kita lanjut kepada bab yang kedua. Bab yang kedua, bab kedua. Nanti di bab yang kedua ini ada lima dalil. Ada lima dalil. Apa babnya? Babnya adalah fadlu. Ada yang namanya Fadil DI. Fadlu tauhid. Tauhid. Wa ma yukaffiru. Yukaffiru minadh dhunub. Fadlu tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub. Kita jelaskan fadlu artinya keutamaan. Keutamaan. Tauhid. Apa arti tauhid di sini? Maksudnya adalah tauhid ibadah atau uluhiyah. Tauhid di sini maksudnya tauhid ibadah. Kenapa? Dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hasan, cucu penulis. Maksud tauhid di sini adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Jelaskan oleh Abdurrahman bin Hasan, cucu beliau. Cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya itu Qurratu Uyunil Muwahhidin. Qurratu Uyunil Muwahhidin. Itu nama kitabnya. Azannya antum azan dulu lah, bentar.